Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'an. Pembahasan sekarang tentang puasa. Halaman 220. Tafadhali, silakan. Puasa, saumu atau puasa, menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu. Menahan, puasa itu artinya imsak. Padanan kata yang sama dari saum adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku imsak, menggenggam, menahan. Yang ditahan itu apa? Paling level, paling rendah, paling bawah, tahan makan, tahan minum. Tapi matanya tak ditahannya. Lidahnya tak ditahannya. Cakap tahap apa cakap? Paling rendah. Di atas itu, tahan makan, tahan minum, tahan lidah, tahan mata. Tapi hatinya tak ditahan. Asal nampak orang, hatinya bercakap-cakap. Yang paling tinggi, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan hati. Tahan pikiran. Nah, itu yang paling tinggi. Tiga level puasa. Satu, dua, tiga. Terus. Seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Terbit fajar jam 4.40. Tenggelam matahari jam 6.25, waktu pekan baru. Jadi bisa aja puasa itu 10 jam. Di Eropa bisa pula dia panjang menjadi 16 jam. Karena waktu yang ditengok bukan jam, tapi yang ditengok terbit matahari, terbit fajar dan tenggelam matahari. Terus. Firman Allah SWT, wakulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu, al-khaytul abiyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, benang hitam. Ambil benang putih, ambil benang hitam. Ini benang hitam, ambil benang putih. Selama masih tak jelas benang hitam, benang putih, makanlah. Begitu maksudnya. Jadi zaman dulu ada sahabat yang berpemahaman begitu. Diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih. Belum jelas nampak, maksudnya masih gelap, makan. Ternyata ayat di ujung itu menjelaskannya. Minal fajar. Minal fajar itu maksudnya benang hitam itu fajar kadzib. Benang putih fajar shadiq. Jadi yang dimaksud, makan dan minumlah kamu sampai jelas benang hitam, benang putih, maksudnya sampai terbit fajar. Jangan nanti kalian balik kampung, jam berapa kita nih masih boleh makan ustazah? Sampai jelas benang hitam, benang putih. Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Azan subuh. Itulah terbit fajar. Bukan terbit matahari. Terbit matahari sekarang pekan baru jam 6.10. Terbit matahari. Namanya isyraq. Syuruk. Terus. Sabda Rasulullah SAW. Nah ini bini Umar. Dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, sami'tu nabiyya. Aku mendengar Nabi bersabda. Idza aqbala al-lailu. Kalau malam datang. Wa adbara an-nahar. Siang lenyap. Wa ghabatis syamsu. Matahari sudah tenggelam. Faqad aftara as-sha'imu. Maka orang yang berpuasa itu pun sudah boleh makan. Berbuka. Terus. Puasa ada 4 macam. Pertama, puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat dan puasa nazar. Puasa kafarat, menebus sumpah. Salasati ayyam. Puasa nazar. Kalau hafal aku nanti juz 1 ini puasalah aku nanti. Itu nazar. Wajib apa sunat puasanya itu? Wajib. Karena nazar. Dua puasa sunat. 3 puasa makruh, 4 puasa haram. Puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13. Haram, tak boleh puasa. Terus. Puasa bulan Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Di Madinah, tahun pertama tak ada puasa. Tahun kedua, barulah puasa. Selama di Makkah, tak ada puasa. Jadi kalau ada kawan, tetangga, sahabat yang bulan puasa dia makan, berarti dia masih di Makkah, belum hijrah. Hijrah di Madinah, tahun kedua baru ada puasa. Baru turun kewajiban puasa. Terus. Nabi Muhammad yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, balik dan berakal. Baca. Firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya. Yang tak percaya tak diundang. Percaya bahwa dia nanti mati. Percaya bahwa dia nanti akan ditanya malaikat mungkar nakir. Percaya bahwa nanti amalnya akan dihitung. Percaya bahwa dia akan masuk surga atau neraka. Percaya bahwa akan jumpa dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Yang tak percaya tak perlu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kamu puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga wajib puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi takut pada Allah. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya sudah tertentu. Ayyaman, ayyam, hari, bukan ayam. Ayyaman, hari-hari. Ma'dudat, tertentu. Maksud hari tertentu 29 atau 30. Tak ada puasa 28 dan tak ada pula puasa 31. Ma'dudat sudah ditentu. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa 9 kali Ramadan. 8 kali 29 hari. 1 kali pas 30 hari. Cuman 1 kali dia yang puasa 30 hari. Yang lain itu 29-29. Beliau berkata dalam hadis Bukhari, bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Sabda Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Dalam kurung mukallaf, baligh berakal. Dengan salah satu dari ketentuan berikut. Satu. Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri. Melihat anak bulan. Kalau menengok matahari terbit ke mana? Ke timur. Matahari terbit dari timur. Matahari tenggelam? Barat. Kalau menengok anak bulan? Menengok anak bulan ke barat. Kalau bulannya bulat namanya badar. Tola'al badar. Badar bulan yang bulat. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Yang ditengok ini badar atau hilal? Hilal. Badar 15. Aku tak mau ditengok bulan 15. Satu hari bulan. Maka ditengoklah hilal. Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya. Ditengoklah anak bulan namanya hilal petang ini. Hari ini tanggal 29 Syakban. Misal. Hari ini tanggal 29 Syakban. Petang ditengoklah anak bulan. Kalau ternyata pada hari ini nampak anak bulan, berarti besok puasa. Berarti nanti malam sholat tarawih, karena nanti malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Ternyata petang ini diintip, tukang intip anak bulan, tak nampak. Yang menengok anak bulan itu saksi tersumpah di pengadilan. Bersumpah dengan sebut 3. Wallahi tallahi billahi. Aku bersumpah bahwa ayangku tengok ini betul-betul anak bulan. Tidak bohong, tidak dusta. Ditanya saksi tersumpah. Ada nampak kau anak bulan semalam? Tak ada. Kalau tak nampak anak bulan hari ini tanggal 29, maka digenapkanlah bulan Syaban menjadi 30 hari. Jelas? Jelas. Teropong untuk menengok anak bulan itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dulu, sekarang tak tahu. Jalan Sudirman, gedung paling tinggi di depan Masjid Ar-Rahman. Harga teropong itu 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit aja. Tak pernah pengumuman di TV berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Kenapa? Berawan, berkabut. Biasanya anak bulan itu nampak dari tepi pantai, dari tepi laut yang cerah terang. Kalau di Maroko dari gurun Sahara, bersih nampak anak bulan. Nampak bulan sabit itu. Sekejap aja, bukan langsung nampak. Nampak penampakan sebentar. Saksi itu matanya mesti sehat, diperiksa ke dokter. Jangan sampai dia mengaku, aku sudah menengok anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Ini. Nampaknya. Dan matanya mesti sehat. Terus. Dua, dengan mencukupkan bulan Syaban 30 hari. Cukupkan bulan Syaban hari ini 30. Kalau sudah hari ini bulan Syaban 30, pasti besoknya 1 Ramadan. Karena tak mungkin dalam bulan Arab 31. Tak ada bulan Arab tanggal 31. Bulan Arab itu cuma 2. 29 atau? 30. Terus. Maksudnya bulan tanggal Syaban itu dilihat. Tetapi kalau bulan tanggal 1 Syaban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan sempurnanya 30 hari. Sumu berpuasalah kamu. Liru'yati, karena menengok hilal, anak bulan. Maka jangan sampai kalian nikah sama laki-laki namanya hilal. Karena dia dicari-cari orang terus tiap tahun. Waftiru liru'yati, berhari raya lah kamu ketika melihat anak bulan. Hari raya pun gitu juga. Hari ini puasa tanggal 29. Misal, ini puasa yang ke-29. Maka ditengoklah anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang itu, maka berarti besok hari? Raya. Hari raya, nanti malam takbir. Ditengok sampai tenggelam matahari petang ini, tak nampak anak bulan. Berarti besok? Belum. Berarti besok puasa yang ke? 30. Maka jangan dulu diperas santan sebelum nampak anak bulan. Nanti basi. Tak jadi opor ayam gulai. Berdasarkan penampakan anak bulan, sudah jelas petang ini nampak anak bulan, langsunglah kukur kelapa. Terus. Tiga, dengan adanya melihat rukyat yang dipersaksikan oleh rukyat menengok anak bulan, dipersaksikan oleh seorang yang adil. Bukan pemabuk, bukan jahat, orangnya adil. Menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Dalam kurung, adil. Menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Di muka hakim, maksudnya di hadapan pengadilan. Dalam kurung, saksi tersumpah. Bukan saksi makan sumpah. Inna bin Umar, Abdullah bin Umar melihat anak bulan. Dia kasih tahu ke Rasulullah SAW. Maka berpuasalah umat Islam. Nabi berpuasa dan diperintahkan umat Islam berpuasa karena anak bulan yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Rasul bersabda dari Abdullah bin Abbas, "Ya Arabiyun ila Nabi," datang orang Arab Badui menjumpai Nabi. "Ini ra'aitul hilal," aku sudah menengok hilal. Apa arti hilal? Anak bulan. Bulan sabit. Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya kau beriman, itu mesti, saksinya mesti orang Islam. Naam, ya. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah, kau bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah? Naam. Ya Bilal, azin finnas. Wahai Bilal, beritahukanlah kepada semua manusia, faliyasumu ghadan, besok puasa. Saksinya mesti orang yang beriman, Islam. Dan saksinya mesti orang yang Dari Amir Makkah, Al-Haris bin Hatib berkata, "Ahida ilaina Rasulullah SAW annansika lirru'yah." Nabi memerintahkan pada kami supaya berpuasa kalau menengok anak bulan. "Fa'illam narahu," kalau tak nampak anak bulan. "Wasyahida syahida adlin," tapi ada dua orang saksi yang adil bersaksi. "Nasakna bisyahadatihima," maka kami pun berpuasa karena kesaksian dua orang itu. Jadi saksi dipasang dari mulai Sabang sampai Papua. Dari mulai Aceh sampai Pulau Rote. Dipasanglah saksi-saksi menengok, meneropong anak bulan. Lapor ke Kementerian Agama Jakarta, sidang isbat. Berdasarkan penjelasan dari saksi-saksi, kata Menteri Agama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, maka kita tetapkan besok puasa. Paham? Nanti kalau ditanya orang, ustazah gimana kapan kita puasa? Nanti kita masih mesan teropong ke Pekanbaru. Kita tak usah neropong. Kita tunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan. Isbat. Pakai sa. Isbat. Sidang isbat. Sidang apa pula? Sidang. Isbatnya aja yang pakai sa. Sidangnya tetap sidang. Di mana sidang isbatnya Ustaz? Kalau ada orang nanya gitu sama antum nanti, di mana sidang isbatnya ustazah? Antum jawab, di televisi. Dengan hadis tersebut, terus. Dengan hadis tersebut, di atas timbullah dua paham mengenai kesaksian melihat bulan Ramadan itu. Sebagian ulama berpendapat cukup disaksikan oleh seorang saja. Ada yang berpendapat cukup disaksikan satu saja. Yang mengatakan cukup satu saja, mana dalilnya? Itulah yang kalian ingat, isbat aja. Tak kalian perhatikan. Yang mengatakan saksinya cukup satu orang saja, hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sendiri menengok anak bulan. Yang mengatakan saksinya mesti dua orang, itulah tadi hadis Haris bin Hatib. Saksinya mesti dua orang. Berarti apabila telah dipersaksikan oleh seorang kepada hakim, dia sudah melengok bulan, maka hakim boleh menetapkannya dan wajib mengumumkannya. Maka masyarakat umum wajib berpuasa esok harinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian satu orang itu saja tak menjadi dasar menetapkan masuk bulan Ramadan, tapi mesti disaksikan oleh dua orang adil. Pendapat ini berdasarkan hadis Al-Haris bin Hatib. 4. Dengan kabar mutawatir. Mutawatir. Kalau satu orang? Gharib. Kalau dua orang? Aziz. Kalau tiga orang? Masyhur. Yang ingat menjawab. Yang tak ingat? Iya. Kalau satu orang? Gharib. Kalau dua orang? Aziz. Kalau tiga orang? Masyhur. Masyhur. Masyhur. Masyhur. Kalau lebih daripada 4 orang, mutawatir. Berita mutawatir, yaitu kabar orang banyak, sehingga mustahil mereka akan berdusta. Sepakat semuanya melihat. Mutawatir namanya. 5. Percaya kepada orang yang melihat. 6. 6 tanda-tanda yang biasa dilakukan di kota-kota besar untuk memberitahukan kepada orang banyak umum. Atau umum, seperti lampu, meriam, dan sebagainya. Meriam. Bukan yang hafal, udah masuk hafalan juz 2 itu. Meriam. Meriam itu bambu. Bambu dilowangi, dikasih air, dikasih karbit, ditutup. Udah itu didengar di sini suaranya. Kira-kira udah tak ada lagi suara, dibuka. Baru dikasih pakai api. Ada kalian yang pernah main meriam? Kami dulu kecil main meriam. Sekarang tak boleh lagi main meriam karena banyak orang sakit jantung. Menangislah makcik itu karena lakinya mati karena meriam. Karena meriam. Terus. 7. Dengan ilmu hisab atau kabar dari ahli hisab, ilmu bintang. Ilmu falak, buat di situ kurung, ilmu falak. Garis miring astronomi. Nama ilmunya ilmu falak. Dalam kurung garis miring astronomi. Ilmu yang berkaitan dengan bintang-gemintang planet. Astronomi bagus. Yang haram itu astrologi. Buat sampingnya astrologi haram. Astrologi itu apa? Ilmu perbintangan. Kalau bintang kamu Taurus, kambing, jangan menikah dengan Pisces, ikan. Karena kambing tak bisa jumpa sama ikan. Tahu gitu, tahu bintang-bintang yang itu tuh? Tahu. Gemini, Taurus, Pisces, Sagittarius. Kalau percaya itu sama ramalan-ramalan itu, tak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Adinda, tak jadilah kita nikah. Kenapa? Karena ternyata bintang kau ikan. Bintang abang kambing. Kambing kalau kena air mati. Abang baca dari mana? Ini dari ramalan. Pinjam HP ya bang tuh. Ambil, pukulkan kepala. Lepak. Bodoh kali kau, bilang. Yang tak boleh itu namanya astrologi. Kalau yang boleh itu namanya astronomi. Jangan sampai salah nanti. Astrologi tak boleh. Astronomi boleh. Dalam Islam namanya ilmu falak. Terus. Kata beberapa ulama diantaranya itu Ibnu Syuraidi, Mutarrif, dan Ibnu Qutaibah. Yang dimaksud dan kira-kira ialah dihitung menurut hitungan secara ilmu falak. Ilmu falak. Dalam kurung ilmu bintang atau ilmu astronomi. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Dia yang menjadikan matahari sebagai cahaya. Wal qamara nura. Bulan sebagai cahaya. Cahaya matahari namanya dhiya. Cahaya bulan namanya nur. Wa qaddarahu manazila. Allah yang menetapkan tempat-tempat perjalanannya. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Supaya kamu tahu hitungan tahun dan hisab, perhitungan. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq. Tidaklah itu diciptakan Allah melainkan dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqawmi ya'lamun. Allah jelaskan tanda-tanda kebesarannya itu bagi siapa? Liqawmi ya'lamun. Bagi orang yang tahu. Bagi orang yang berilmu. Terus. Sesungguhnya kalau kita perhatikan amal ibadah kita sehari-hari di zaman kemajuan sekarang ini, seperti waktu sholat yang lima, seluruh umat Islam di seluruh dunia sudah sepakat untuk memakai jam yang telah ditetapkan dalam jadwal waktu sholat. Menurut persesuaian waktu-waktu sholat di tempat masing-masing, jelasnya agama Islam telah menentukan waktu satu persatu dari sholat lima waktu. Misalnya, zuhur ditentukan dengan condongnya matahari ke sebelah barat. Asar ditentukan dengan lebihnya bayang-bayang sepanjang badan. Isya ditentukan dengan hilangnya syafak. Dan subuh awal waktunya ditentukan dari terbit fajar. Seluruh waktu sholat tersebut ditentukan oleh nas syara' agama dengan ukuran perjalanan matahari. Maka dengan kemajuan ilmu falak, dapatlah ulama-ulama falak menyesuaikan ukuran perjalanan matahari dengan jam yang dipakai tiap-tiap negeri guna mempermudah amal ibadah yang amat penting itu. Dulu orang kalau mau sholat nengok matahari. Sekarang orang kalau mau sholat nengok handphone. Sekarang telah diamalkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini dengan tidak sedikit pun menaruh syak ragu. Di mana-mana jika orang ingin tahu waktu sholat, baik pada waktu matahari tidak kelihatan karena hujan gelap, maupun pada waktu matahari bersinar di depannya, dia tak perlu memeriksa matahari lagi. Hanya dengan mudah saja dia melihat jam. Kiranya jam telah menunjukkan waktu yang dikehendakinya, dia terus azan dan iqamat, lalu sholat. Begitulah amal yang telah dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi sayang di Indonesia ini kita setiap tahun lalu mendengar pembantahan umat Islam dalam hari permulaan puasa dan penghabisannya. Sebagian berpendapat berpuasa cukup diketahui dengan hitungan, sebagaimana amal yang berlaku pada waktu sholat tadi. Sedangkan sholat ibadah yang terutama sekali di antara beberapa ibadah telah diakui sahnya dengan menggunakan hitungan falak. Apalagi puasa. Sebagian yang lain berpendapat untuk menentukan awal dan akhir bulan puasa wajib dengan melihat bulan. Tidak sah beramal dengan hitungan secara falak. Karena dalam hadis diterangkan bahwa ketetapan mulai dan habisnya puasa itu dengan melihat bulan. Mereka lupa bahwa waktu sholat tadi juga ditetapkan dengan ukuran perjalanan matahari. Bukan dengan jam sebagaimana yang mereka amalkan dalam tiap-tiap sholat. Tetapi karena jam itu telah disesuaikan dengan nas syara', maka kita tak perlu lagi melihat matahari. Kita bertanya, mengapa tidak dijalankan seperti itu juga untuk puasa? Karena kita periksa lebih jauh dan kita perhatikan sedalam-dalamnya, tahulah kita bahwa keadaan kedua waktu ibadah itu sama. Begitu juga perhitungan dalam ilmu falak juga sama, yaitu untuk mencari persesuaian dengan waktu yang ditentukan oleh syara'. Syarak maksudnya syariat Islam. Kedua perhitungan itu diakui sahnya oleh ahli falak sesudah dilakukan percobaan dalam masa berpuluh-puluh tahun. Waktu sholat dan puasa itu semuanya mempunyai nas dari agama. Kedua nas tidak menyinggung-nyinggung perhitungan falak. Tapi karena maksud dan arti perhitungan itu sama dengan nas dan agama, maka dipandang bahwa perhitungan itu hanya semata-mata untuk menyesuaikan nas dengan keadaan, untuk memudahkan amal ibadah. Harus diingat bahwa di sebagian negeri melihat bulan tak mudah. Bahkan banyak pula negeri yang tak dapat melihat bulan pertama. Karena di negeri itu gelap karena salju. di Eropa, nggak bisa. Terus. Beberapa pendapat tentang melihat bulan. Apabila awal bulan Ramadan itu kelihatan dilihat atau dilihat pada sebagian negeri dan di lain negeri tidak, maka penduduk negeri-negeri yang melihatnya wajib puasa. Dalam hal ini jelas tidak ada perbedaan paham. Yang menjadi perselisihan paham antara ulama-ulama ialah terhadap negeri yang tidak melihatnya. Apakah penduduk negeri yang tidak melihat itu wajib puasa atau tidak? Kita walaupun bertetangga dengan Malaysia dan Brunei, tapi beberapa kali pernah berselisih. Idul Fitri kemarin saya kirim ucapan selamat hari raya ke kawan-kawan saya di Brunei. Mohon maaf Ustaz, kami belum. Kita lebih dulu kemarin. Padahal kita dekat tetangga. Satu, penduduk negeri yang tidak melihatnya tidaklah wajib puasa. Berarti melihat bulan di negeri lain tidak mewajibkan puasa atas penduduk negeri yang tidak melihatnya. Tergantung ulil amri, pemerintah daerah masing-masing. Dua, penduduk negeri yang tidak melihat bulan itu wajib puasa apabila melihat bulan ditetapkan oleh imam. Sebab imam mempunyai hak terhadap semua negeri yang diperintahkannya. Imam maksudnya sultan, presiden menitahkan pada menteri agama. Menteri urusan agama mengumumkan, mufti. Terus. Tiga, yang wajib puasa hanya penduduk negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri-negeri yang melihat. Sedangkan penduduk negeri yang jauh dari negeri tempat melihatnya tidak wajib puasa. Mengenai ukuran jarak jauh dekatnya ada beberapa pendapat. A, yang dinamakan jauh ialah sama dengan perjalanan qasar. Dalam kurung 89 km. B. Perbedaan hawa, panas atau dinginnya negeri itu dibandingkan dengan negeri tempat melihat bulan. Kalau sama cuacanya ikut, kalau tak sama cuacanya tak ikut. C. C, perbedaan matoli. Matoli. Terbit matahari. Pendapat inilah yang lebih dekat pada pengertian ilmiah. Empat. Penduduk negeri yang pada kebiasaannya kemungkinan melihat sama dengan negeri yang melihat itu wajib puasa apabila tidak ada yang menghalanginya. Ya. Lima. Lima, apabila negeri itu berbeda tinggi atau rendahnya dengan negeri tempat melihat bulan, maka penduduknya tidak wajib puasa. Beda. Jadi yang banyak yang dilihat di situ struktur. Cuacanya, matoli penampakan terbit mataharinya, rendah tingginya. Timbulnya perbedaan paham ini disebabkan hadis Quraib. Karena dalam hadis itu Ibnu Abbas tidak berbuka ketika penduduk Syam melihat bulan. Ada negeri namanya Syam. Syam itu sekarang empat negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalau ditanya kalian nanti, di mana negeri Syam itu Ustazah? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dia diutus oleh Ummul Fadl ke Syam untuk menjumpai Muawiyah. Siapa namanya? Quraib. Diutus. Quraib ini dari Madinah. Ini Madinah. Diutus ke Syam, Damaskus. Ibu kota Suriah itu sekarang namanya? Damaskus. Tulisannya Damaskus. Dibaca Damaskus. Tapi jangan gara-gara ini nanti antum tanya ke kawan, gimana cuaca kita sekarang? Tetap cuaca. Dia diutus dari Madinah ke? Syam. Nama kotanya Damaskus. Siapa yang diutus nih? Quraib. Mau menjumpai siapa? Muawiyah itu pemimpin. Saya sampai di Syam, lalu saya selesaikan keperluan Ummul Fadl. Waktu saya berada di Syam, terjadi ru'yah hilal Ramadan. Saya melihat bulan pada malam Jumat. Berarti pada hari Kamis malam. Kemudian saya balik ke Madinah pada akhir bulan. Abdullah bin Abbas bertanya ke saya, kapan kau menengok bulan? Saya jawab, pada malam Jumat. Waktu kau di Syam tu kapan kau nengok anak bulan? Pada malam Jumat. Abdullah bertanya lagi, engkau sendiri melihatnya? Iya, saya sendiri melihatnya. Dan orang banyak pun melihat juga. Lalu mereka puasa dan Muawiyah pun puasa. Abdullah bin Abbas berkata, tapi kami melihat bulan pada malam Sabtu. Di Syam menengok bulan malam Jumat. Di Madinah? Malam Sabtu. Di Syam menengok bulan malam? Jumat. Di Madinah? Malam Sabtu. Orang Madinah dengan orang Syam, siapa yang duluan puasa? Syam. Orang Syam lebih dulu puasa. Maka kami teruskan puasa sampai cukup sempurna 30 atau sampai kami melihat bulan. Lalu saya bertanya, apakah tak cukup dengan ru'yah Muawiyah dan puasanya? Ya Allah, tidak. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kami. Apa pelajaran dari sini? Bahwa antara dua kota pun bisa terjadi perbedaan. Padahal jarak antara Madinah dengan Syam 1500 km. Jadi kalau begitu, Pekanbaru dengan Papua, bisakah terjadi perbedaan puasa? Bisa. Bukan cuma bisa, amat sangat bisa. Karena jarak Pekanbaru dengan Papua naik pesawat 8 jam. Pekanbaru ke Jakarta, tengok dulu berapa kilometer. Jadi kalau ada perbedaan puasa antar kota itu biasa. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan puasa ini? Kau bacalah ini, bodoh. Yang tidak terjadi itu zaman dulu adalah di satu kota dia berbeda. Itu yang tak terjadi. Kau tak puasa? Belum nampak anak bulan. Kau tinggal di mana? Di Rimbo Panjang. Apa pula beda Rimbo Panjang sama Pekanbaru? Cuma 20 km. Tak mungkin satu kota bisa. Berarti ada yang tak betul kalau satu kota. Terus. Syarat wajib puasa. Satu, berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kalau gitu orang yang tak puasa itu berarti orang? Gila. Tak ada saya bilang. Kalian yang bilang. Dua. Dua, balik. Umur 15 tahun ke atas. Atau ada tanda yang lain. Anak-anak tidak wajib puasa. Anak-anak tak wajib puasa. Tapi emaknya wajib mendidik dia, mengajar dia. Kau puasa ya nak. Tengok dia. Kalian nanti punya anak, suruh dia puasa. Jam-jam 11 tengok dia. Masih bernapas tak? Tapi kau kata dia, ah kasihlah makan. Puasa setengah hari. Yang pula kalian siksa sampai mati. Saya dulu kelas 5 SD masih belum penuh puasa. Sekarang banyak anak-anak. Anak saya SD sudah penuh puasa. Jadi anak-anak sekarang itu lebih kuat. Tiga. Tiga, kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib puasa. Yang tak kuat puasa itu dua. Pertama, sudah tua. Tuanya pun macam-macam. Almarhumah mak saya umur 71 tahun, tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. 71. Dia meninggal hari Senin. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Habis makan sahur, mandi mau sholat subuh, sakit kepalanya, meninggal. Meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Aku tak punya anak perempuan. Anak dia laki-laki. Aku anak pertama, adik saya anak kedua. Aku tak punya anak perempuan. Aku berdoa kepada Allah supaya aku tak sakit-sakit. Karena kalian tak bisa jaga aku. Supaya aku nanti habis mandi, bersih, mati. Pas macam cakap. Habis mandi, bersih, mati. Pas hari Senin. Jadi kalau ada sekarang oma-oma umur 50, saya tak sanggup puasa Pak Ustaz. Umur kau berapa? 50. Puih! 50 tak sanggup puasa. Saya sakit Pak Ustaz. Buah pinggang saya sudah dibuang sebelah. Berarti bukan karena tua, tapi karena? Jadi tidak semua orang itu tak puasa karena tua, karena sakit. Pernah jumpa saya bapak-bapak? Pakai seragam, berotot tegap, kumisnya melintang. Saya tak puasa. Hah? Kenapa bapak tak puasa? Buah pinggang saya sudah dicabut sebelah. Dicabut buah pinggangnya sebelah. Kena penyakit. Oh, kalau gitu boleh tak puasa. Nah, dokter bilang tak puasa. Ada juga orang kemana-mana bawa tas. Disangka bawa laptop. Rupanya isinya roti gandum. Karena setiap 5 menit perutnya selapar. Kena sakit mah akut. Ada kalian yang setiap 5 menit lapar? Asal 5 menit lapar. Asal 5 menit lapar. Jadi orang yang sudah tua dengan orang sakit, maka dia... Wa man kana minkum maridan. Siapa yang marid? Apa arti marid? Sakit. Kalau murad marid? Au ala safarin, atau musafir. Musafirnya jarak kosor sorat. Berapa? 89 km. Tulis itu di atas safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh tak puasa tapi diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memudahkan kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak ingin menyusah-nyusahkan kamu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang tua renta. Bulan Ramadan ini dia tua. Bulan Syawal nanti berubah muda atau makin tua? Makin tua. Makin tua, makin tua, makin tua. Tak bisa puasa. Fidyatun ta'amu miskin. Maka dia membayar. Fidyah. Apa pula bayar zakat? Bayar fidyah. Maka dia membayar fidyah, mengasih makan satu fakir miskin. Satu hari, satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Syarat sah puasa. Satu. Syarat sah puasa, satu Islam. Orang tak Islam tak boleh puasa. Ada orang tak Islam puasa? Ada. Dari pagi sampai malam dia tak makan. Ibu kok enggak puasa? Diet. Diet. Biar kurus. Yang kurus dari leher ke atas aja. Badan tetap makan. Karena puasanya cuma siang. Malam dikasihnya double. Dua, mumayyiz. Dapat membedakan yang baik dan yang tak baik. Tiga, suci dari, maaf, haid, tidak sedang nifas. Nanti kalian melahirkan anak, nifas, tak puasa. Sedang hamil, badan lemah, tak puasa. Sedang haid, tak puasa. Melahirkan anak, nifas, tak puasa. Mau puasa tahun berikutnya, menyusukan anak, badan lemas, tak puasa. Menyusukan anak berapa tahun? Dua tahun. Jadi tiga tahun kalian tak puasa. Hamil, menyusukan tahun pertama, menyusukan tahun kedua. Mau diganti tahun keempat, adiknya pula lahir. Anak do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Do, sini sebentar do. Siapa nama anak kau tuh? Re do. Yang nomor berapa? Bentar ya. Do re mi fa sol la si do, do mi la sol fa mi re do. Kalian catat itu. Anak pertama tak puasa sekian hari. Anak kedua tak puasa sekian hari. Anak ketiga tak puasa sekian hari. Nanti diganti. Kalau dapat kalian laki yang soleh, diingatkannya kalian. Udah kau ganti puasa, tapi kau dapat kalian laki genderuwo, hantu. Ajab lah kalian, dilarangnya kalian puasa. Terus. Empat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang puasa pada dua hari raya dan hari tasyrik. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13. Fardu, rukun puasa. Fardu, rukun puasa. Satu, niat pada malamnya. Niat puasa wajib mesti waktu malam. Sebelum azan subuh. Makanya habis sholat tarawih, takut jamaah ini pulang ketiduran, lupa sahur, maka Bilal mengajak semuanya. Naulis saum rahimakumullah. Nawa itu sama kau dina dari fardhu syahr Ramadan hadis sanati lillahi taala. Pulang ke rumah terbangun pas azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Sahkah puasanya? Sah. Karena dia sudah ber niat. Selama malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Puasanya besok, siangnya besok, malamnya kapan? Malam ini. Mana lebih dulu malam sama siang? Malam. Malam dulu. Kalau puasanya besok tanggal 1, malamnya malam ini. Jadi berniat puasa untuk besok itu adalah malam? Ini. Bukan malam besoknya. Malam yujmi'is siyama qabla al-fajri falau siyama lah. Siapa yang tidak berniat sebelum azan subuh, maka tak sah puasanya. Tapi ustazah, ada hadis yang mengatakan Nabi pagi-pagi buka cari-cari makanan. Pas ditengoknya tak ada makanan, ditanyanya Aisyah. Aisyah, ada makanan pagi ini? Tak ada. Idan ana shaim. Karena tak ada makanan, kalau gitu aku puasalah. Kalau gitu niatnya pagi lah. Kenapa boleh? Puasa sun. Pagi-pagi jam 8 pergi kalian ke dapur. Tanya istri Pak Maman. Ada sarapan, Bu? Enggak ada. Nah, kok gitu saya puasa lah. Sah tak puasanya? Sah. Puasa sun? Sunnah. Dengan syarat dari subuh tadi sudah tak masuk apa-apa. Jangan habis sembahyang subuh sini pergi kalian beli kerupuk, minum teh botol, habis itu pergi ke sana. Ada sarapan nasi? Tak ada. Ah, saya puasa aja. Dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Terus. Kecuali puasa sunat, boleh berniat pada siang hari asal sebelum zawal. Sebelum zawal. Sebelum tergelincir mata. Dakhala alayya Rasulullah, kata Aisyah. Datang Nabi Muhammad zata yaumin, suatu hari. Hal indakum min syai', ada makanan? Qulna la. Tak ada makanan. No food. Fa inni idzan shaim. Kalau gitu aku puasa, kata Nabi. Tsumma atana yauman akhar, Nabi datang lagi, ya Rasulullah, lana haisun. Ini kami ada makanan, ya Rasulullah. Kuih. Hari ini, hari ini, hari ini tunjukkan padaku. Siapa nama anak kau? Hari ini. Hari ini artinya tunjukkan padaku. Falaqad asbahtu shaiman. Ada makanan, kata Nabi? Ada, ya Rasulullah, ini makanan. Hari ini tunjukkan aku. Ini dia makanannya. Falaqad asbahtu shaiman. Tadi pagi aku puasa, kata Nabi. Sebenarnya aku tadi puasa, kata Nabi. Lalu dimakan Nabi kue itu. Satu hadis tapi mengandung banyak hukum. Hadis ini menunjukkan hukum bahwa puasa sunat boleh niatnya pagi sebelum zawal. Dan hadis ini juga mengandung hukum orang yang puasa sunat boleh membatalkan puasa. Ustaz Somad, mari kita makan. Saya puasa. Tapi coba aku tengok lauknya dulu. Tengok asam pedas bau. Ah, batalkanlah. Ayo makan, Pak Ustaz. Apa lauknya? Ikan asin. Mubazir. Eman-eman. Masa ikan asin. Terus. Dua, menahan diri dari segala yang batalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuman dua aja rukun puasa itu. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari terbit fajar azan subuh sampai tenggelam matahari azan maghrib. Ingat dua azan. Azan subuh sama azan tapi di bulan puasa itu semua azan tuh mirip azan maghrib. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 6 perkara. 1, makan dan minum. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Pendek. Minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum yang membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, misalnya lupa, tak apa-apa. Bangun tidur makan, bangun tidur makan, bangun tidur makan, bangun tidur makan. Sudah otomatis otaknya asal bangun tidur, makan, bangun tidur makan dia. Setelah makan, puasa. Tapi belum sempat terkunyah. Dikeluarkan atau ditelan? Dikeluarkan. Keluarkan, tak boleh telan. Aku puasa, telan aja lah, batal. Man nasiya, siapa yang lupa. Wa huwa shaim, dia sedang puasa. Fa akala, dia makan. Aw syariba, dia minum. Falyutimma shaumahu, maka dia teruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allah, Allah yang ngasih dia makan. Allah enggak kasih dia minum. Berarti makan minumnya itu sedekah dari Allah. Kenapa kau makan? Ini sedekah dari Allah. Ingat kau? Iya, batal. Lupa baru sedekah dari Allah. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan. Seperti lubang telinga, lubang hidung, sebagainya. Menurut sebagian ulama, dengan makan dan minum. Artinya membatalkan puasa. Mereka mengambil alasan dengan kias. Dikiaskan, disamakan dengan makan dan minum. Ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat dikiaskan. Pernah tak kalian dikasih tahu kawan? Kau jangan ngorek hidung batal. Pernah? Nah, inilah dia. Ini pendapat pertama. Memasukkan sesuatu ke lubang. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, maka kalau dia mandi ke sungai, mata tutup. Karena kalau terbuka dalam air, batal. Masuk air ke dalam. Pendapat pertama mengatakan, masuk ke dalam lubang-lubang badan, maka batal. Tapi pendapat kedua mengatakan, ulama lain, dalam halaman 231, dan ulama lain kasih nomor 2, pendapat kedua. Berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan, karena tak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Menurut pendapat yang kedua ini, kemasukan air waktu mandi tidak membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut, suntik, dan sebagainya. Tidak membatalkan puasa karena yang demikian tidak dinamakan makan atau minum. Tiba-tiba telinga kalian sakit. minta ampun sakit, rupanya masuk semut angkrang ke dalam. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dipanggil dia, silakan keluar. Diambillah rokok. Rokok itu ada tembakau ya kan? Ada. Maka dimasukkan ke dalam air hangat, biarkan dingin, masukkan. Maka mabuk dia ke dalam. Keluarlah serangga-serangga yang masuk tadi keluar. Batalkah puasanya? Tidak. Pendapat pertama batal. Pendapat kedua? Tidak. Tak batal. Jadi kalau ditanya jangan langsung batal atau tidak. Mau naik pesawat, mesti tes PCR. PCR. Maka diambillah macam tusuk hidung. Masukkan ke dalam. Untuk melihat apakah ada virus COVID-19 ke dalam. Batalkah puasanya? Tidak. Menurut pendapat pertama, batal. Karena asal masuk ke lubang, kata dia batal. Menurut pendapat kedua? Tidak. Datanglah dokter. Ini Pak, obatnya dimasukkan melalui dubur. Ada obat itu yang dimasukkan melalui dubur. Batalkah puasanya? Menurut pendapat pertama, batal. Anak saya mencret, Pak dokter. Kata dokter puskesmas, ini obat dari Jerman. Harganya 500 ribu satu. Dibawalah pulang obat tadi, dikasih ke anaknya. Tidak sehat-sehat. Ini dokter ini jamaah kita. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Komplain jamaah tadi. Kata Pak dokter obatnya mahal 500 ribu dari Jerman. Kenapa anak saya tak sehat-sehat? Cemana ibu ngasih makannya? Saya buat bubur nasi, saya campur ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Ibu salah dengar. Kemarin saya kasih tahu obatnya masukkan ke dubur. Bukan masuk ke bubur. Untung tak mati anak ibu. Hari ini pengumuman semuanya suntik vaksin. Vaksin polio. Entah vaksin-vaksin apa. Lalu disuntik. Masuk cairan ke dalam badan. Batalkah puasa? Pendapat satu batal. Tengok dulu. Kalau yang masuk itu obat, tak batal. Tapi kalau yang masuk itu adalah cairan infus. Infus itu makanan. Pernah kalian nengok? Jarum gantung kata orang. Itu kalau dimasukkan ke badan, perut kita kenyang. Maka batal. Cairan infus itu cairan badan. Bisa mengenyangkan badan. Kalau ada orang sakit di kampung, kalian bulan kampung nanti ada orang sakit, cairan infus tak ada, kasihlah dia minum air kelapa muda. Bagus minum air kelapa muda. Sama cairan badan. Mengganti cairan badan. Nangis batal enggak? Menangis saulah batal. Batal? Ya. Nangis tak batal. Tapi ada yang bilang batal Pak Ustaz. Kenapa? Waktu nangis tu minum teh es. Dua. Muntah yang disengajakan. Sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Muntah. Dikorek-koreknya. Batal. Tapi kalau tak sengaja. Saya muntah tadi Pak Ustaz. Kenapa kau muntah? Nengok suami saya. Mau muntah aja saya. Man zara'ahul qay. Siapa yang terpaksa muntah, falaisa 'alaihi qada, maka dia tak perlu mengqada, mengganti puasanya. Wa man istaqa'a, siapa yang sengaja muntah, abadan sengaja, falyaqdi, maka puasanya batal dan wajib diganti. Tiga bersetubuh, berhubungan laki-laki perempuan, batal. Tak ada tawar-menawar, batal. Empat, keluar darah haid. Azan maghrib jam 6.25. Pas jam 6.20, maaf-maaf cakap, haid dia. Batalkah puasanya? Batal. Batal. Kalau didatang dia ke masjid, dibilangnya muazin, muazin kalau bisa kau agak cepat sedikit azan. Bisa di setelnya azan? Tidak. Tidak bisa. Karena waktu itu bukan mengikut azan, tapi menengok mata. Hai. Lima, gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batal puasanya. Na'uzubillah. Enam. Keluar sperma dengan sengaja, maka batal. Tapi kalau tak sengaja, karena dia mimpi misalnya. Kalian perempuan, tapi murid kalian nanti laki-laki, jamaah kalian laki-laki. Datang murid kalian, santri kalian. Ustazah, saya mimpi, batal tak puasa saya? Tak batal, boleh berbuka. Orang yang diperbolehkan berbuka pada malam, pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Satu, orang yang sakit apabila tak kuasa berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya bertambah parah atau melambatkan sembuh, maka orang tersebut boleh berbuka dan dia wajib mengqadha apabila sudah sehat. Sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti. Di Syawal dia ganti bisa. Dua, orang yang dalam perjalanan jauh boleh berbuka, tapi dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Tiga, orang tua yang sudah lemah tak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua, maka dia boleh berbuka dan dia wajib membayar fidyah tiap hari 3/4 liter beras atau sama dengan itu kepada fakir miskin. 4. Orang hamil dan orang menyusukan anak. Kedua perempuan tersebut kalau takut menjadi mudarat pada dirinya sendiri atau beserta anaknya boleh berbuka dan wajib mengqadha sebagaimana orang sakit. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat pada anaknya, maka keduanya boleh berbuka serta wajib qadha dan fidyah. Ini paling penting. Ini nanti paling banyak pertanyaan ke kalian. Ibu menyusui dengan ibu hamil. Coba baca pelan-pelan. 4. Orang hamil atau dan orang yang menyusui anak. Orang hamil dan orang yang menyusukan anak. Terus. Kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat pada dirinya kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya. Kalau dia takut kalau dia puasa mudarat yang ditimbulkan untuk dirinya sendiri atau anaknya atau dia berdua. Terus. Boleh berbuka. Dan mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Dah, tulis di samping itu. Mudarat diri dan anak qadha saja. Titik. Mudarat diri dan anak qadha saja. Dua. Terus, kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat pada anaknya saja, takut keguguran atau takut kurang susu yang dapat menyebabkan anak kurus, maka dia boleh berbuka dan wajib qadha serta fidyah. Kalau takut diri dan anak, qadha saja. Kalau takut anak saja, qadha dan fidyah. Nanya nanti pertanyaan ke kalian. Bingung kalian jawab, maka saya ringkaskan. Kalau takut diri, takut anak, maka qadha saja. Kalau yang ditakutkan anak saja, maka dia mesti kena qadha dan fidyah. Tak bisa dihafal ini, lupa. Maka ditulis. Kalau yang dikhawatirkan dirinya dan anaknya, maka dia qadha saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan anak saja, ibu jangan puasa bu, kalau ibu puasa nanti anaknya mati, maka dia kena dua, qadha dan fidyah. Bisa diingat? Membayar fidyah itu berapa ustazah? 3/4 liter. Ambil liter, timbang beras 3/4 liter. Mentakhirkan qadha. Buat mentakhir situ menunda. Menunda qadha, baca. Mentakhirkan qadha. Batas waktu melakukan qadha puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya bagi orang yang mungkin mengqadhanya. Puasa kalian yang tinggal kemarin bulan April, apa pula April? Bulan Ramadan, maka diqadha sebelum Ramadan nanti. Kalau kalian lalai mengqadhanya setelah Ramadan, maka kalian kena denda. Apa dendanya? Setiap satu harinya bayar fidyah. Terus. Tetapi apabila tidak dilakukannya, maka ia wajib mengqadha serta membayar fidyah, memberi makan fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abu Hurairah. Tetapi Daraqutni sendiri mengatakan hadis itu lemah. Sebenarnya hanya perkataan Abu Hurairah. Kata pemuka Islam Syaukani, membayar fidyah itu tak beralasan satu hadis pun dari Rasulullah. Dan perkataan sahabat tak dapat menjadi alasan. Jadi sebenarnya hal itu tidak wajib dilakukan karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur wajib segera mengqadha puasanya itu pada hari permulaan kesempatan yang didapatinya sudah hari raya. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib mengqadha dengan segera, tetapi sepanjang tahun itu adalah waktunya untuk mengqadha. Saya menganjurkan qadha segera karena takut mati. Mati punya utang puasa, apakah lunas puasanya? Tidak. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'in huwaliyuhu, anak kalian menggantikan puasa kalian. Perbedaan paham tersebut timbul dari cara mereka memahami firman Allah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa indatun min ayamin ukhar. Pendapat pertama mengatakan orang yang diberi kelonggaran berbuka itu adalah karena uzur. Maka apabila hilang uzurnya dan waktu sudah ada, dia wajib segera mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Pendapat kedua mengartikan ayat tersebut hanya menyuruh mengqadha, tidak ditentukan kapan hari mengqadhanya. Maka dapat memilih hari yang dikehendakinya, terserah dia kapan saja. Tapi saya menganjurkan segera qadha. Aku tak pernah mengqadha puasa yang kutinggalkan pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah meninggal dunia, kata Aisyah. Berbekam. Terus. Tahu bekam? Tahu. Ditarik, diambil tanduk, tanduk kerbau. Diletakkan kulit, ditengkuk atau dicukur kepala ini tadi. Sedot. Sampai darah, sampai naik. Ini tertahan. Setelah ditahan, baru disayat pakai silet. Atau ditusuk pakai jarum, keluar darah hitam. Nanti siapa yang sakit-sakit kepala, saya panggil orang bekam sini, biar dibekam. Kunang-kunang. Nampaknya bergoyang aja semua pokok kayu. Kenapa bergoyang aja nampak? Kau goyang juga? Iya. Berarti dia embus angin. Tak perlu berbekam. Terus baca. Berpanti atau berbekam. Berpanti pada siang hari bagi orang yang berpuasa membatalkan puasa atau tidak? Sebagian ulama berpendapat tidak. Mereka mengambil alasan hadis berikut. Ihtajama wa huwa muhrimun. Nabi berbekam waktu dia ihram. Wahtajama wa huwa shaimun. Nabi pun pernah berbekam waktu dia puasa. Ini dalil orang mengatakan bahwa berbekam tak batal. Tak batal. Ulama yang lain berpendapat berbekam itu batal. Aftaral hajim wal mahjum. Saya mengikut pendapat yang tak batal. Tapi kalau gara-gara berbekam itu badannya jadi lemah karena darahnya sudah keluar, maka dia membatalkan puasanya. Tapi kalau dia kuat, tak usah batal. Saran saya berbekam malam aja. Apa kau berbekam siang? Habis berbekam pucat, putih muka. Hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua, maka dengan sendirinya pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, yang pendapat batal apa tak batal? Batal. Tak batal. Junub sampai pagi hari puasa. Terus. Junub sampai pagi hari puasa. Ada orang Islam yang angka bahwa junub sampai pagi, sampai terbit fajar dalam bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Persangkaan yang demikian tidak berasan. Sebenarnya hal itu tidak mengurangi puasa, baik junub karena bersetubuh ataupun sebab lain. Sebaiknya dia segera mandi sebelum terbit fajar karena dia khawatirkan terjadi hal yang membatalkan. Misalnya kemasukan air ketika mandi. Ini pun banyak pertanyaan orang. Kalian ingat tuh jawabannya di halaman 236. Apa hukumnya Pak Ustaz ketika azan subuh kami belum mandi wajib? Puasanya sah. Yang tidak boleh itu dia junub sesudah azan subuh. Itu yang tak boleh. Kalau dia junubnya sebelum azan subuh, waktu azan subuh itu dia dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Mengganti puasa orang lain. Terus. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, kemudian ia mati sebelum mengqadha puasanya, umpamanya uzurnya terus menerus sampai ia mati, ia tidak berdosa dan tidak wajib qadha, tidak pula wajib fidyah. Adapun apabila ia mati sesudah ada kemungkinan untuk mengqadha tetapi tidak dikerjakannya, hendaklah dikerjakan dia qadha oleh familinya, oleh anaknya, oleh ahli warisnya. Man mata siapa yang mati wa alaihi siyamun punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya menggantinya. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah keluarga dekatnya. Ada pula pendapat lain bahwa puasa yang boleh dikerjakan orang lain itu hanya puasa nazar. Mereka mengambil alasan sabda Nabi. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun, kalau makmu punya utang apakah kau bayarkan utangnya? Iya. Fasumi an ummik, puasakanlah makmu karena makmu dulu sebelum mati ada bernazar. Selain pendapat tersebut, ada pula pendapat lain, hendaklah diambilkan dari harta peninggalannya, disedekahkan kepada fakir miskin. Setiap harinya 3/4 liter makanan yang mengenyangkan. Pendapat ini beralasan pada sabda Nabi, man mata wa alaihi syamun, siapa yang mati ada utang puasa, Ut'ima anhu, maka dikasihkanlah makanan. Makana kulli yaumin, setiap satu hari itu bersedekah makanan 3/4 liter. Tirmidzi sendiri mengaku bahwa hadis ini gharib, sebenarnya hanya sampai kepada Ibnu Umar, tak sampai kepada Rasulullah. Maka dengan sendirinya pendapat yang pertama lebih kuat, yaitu digantikan dengan puasa, bukan dengan makanan. Sunat puasa. Sunat puasa. 1. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu setelah azan. Jangan nanti jam 6 kalian sudah duduk di situ. Kenapa kau duduk di sini jam 6? Sunnah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsunglah ambil air minum. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu maksudnya menyegera. Kau tak buka puasa? Ah, belum lapar aku, nanti-nanti ajalah. Sunnah lah hukumnya, terserah akulah, mulut-mulut aku, perut-perut aku, ribut kali kau. Terus. 2. Berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. Perutnya dari jam 5 subuh tadi sampai jam 6 siang kering. Perut yang kering itu sama macam kenal pot sepeda motor yang kering panas. Kalau disiram pakai air es, mengelupas dia, rusak usus kalian. Maka yang paling bagus adalah yang manis-manis. Makan kurma. Yang ganjil, 1, 3, 5. Satu biji, bukan sekotak. Alhamdulillah Pak Ustadz, segar, udah habis 1, 3, 5. 5 kotak, 5 toples. Kalau tak ada, air, air hangat. 3. 3, berdoa sewaktu berbuka puasa. Allahumma laka sumtu, wa ala rizkika aftartu, dhahaba adh-dhama'u, wa batallatil 'uruqu, wa thabata al-ajru, insyaAllah. 4. Makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu. Banyak orang tak mau makan sahur. Kau tak makan sahur? Enggak, aku mau diet. Bagus makan sahur supaya apa? Membiasakan bangun malam tahajud. Bagus makan sahur untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur waktu paling afdal beristil. 5. 5. Mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan, menunda. Menunda makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. 6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah SAW. Man aftara sha'iman, siapa yang ngasih makan buka puasa pada orang lain, falahu ajru sha'im, dia dapat pahala macam orang puasa. Wala yang qusu min ajri sha'imi syai'un, tak berkurang pahala orang itu. Makanya kalian nanti setelah kaya, duit banyak, sanggup kalau mau masak bulan puasa, masak banyak-banyak untuk kasih orang buka puasa. Almarhumah mak saya ini dulu kalau bulan puasa memasak bubur banyak-banyak, bagi ke tetangga, bagi ke masjid. Masjid dekat rumah. Rumahnya dulu dekat masjid. Masjid, rumah dia. Itu pengurus tuh tiap sore kasih makan. Saya membuat program tiap bulan bagi beras, itu melanjutkan yang dilakukannya dulu. Kalau kalian buat baik, nanti anak kalian melanjutkan yang kalian lakukan. Itulah hebatnya perempuan. Kalian punya murid, kalian punya anak, kalian punya keponakan, ikutnya perbuatan kalian. Kasih orang buka puasa. Mengasih makanannya jam 6. Jam 6 sore kasih dia makanan, supaya nanti jam 6.20 bisa dia. Jangan ngasihnya jam 11. Coba kau tengok dulu dapur, mana kolak-kolak yang udah mau basi tadi, daripada busuk. Kasihlah jam 11. Jam 11 dimakan orang itu, jam 12 masuk ICU. Pas dicek, nampaklah kolak basi. Bersedekah itu, apa yang kita makan, itu yang kita kasih. Kalau enak dia lewat di leher kita, kasih. Kalau enak lewatnya di sini jam 6.20, 6.20 juga kasih. Jangan kasih jam 10 malam. Udah hampir. Terus. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Banyak-banyak sedekah bulan puasa. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Belajar atau mengajar karena mengikuti kalian murojaah bulan Ramadan satu hari sekali khatam. Sudah nanti kalian hafal Quran, kalian azam dalam hati satu hari sekali khatam. Berarti sebulan itu berapa kali kalian khatam? 30 kali khatam. Banyak kali Pak Ustaz. Imam Syafi'i, imamnya mazhab kita, kalau bulan Ramadan dia khatam sittuna khatamah, 60 kali khatam. Malam sekali, siang sekali. Nah, kalian ambil setengahnya aja. Supaya hafalan Quran kalian kuat, lengket dia di kepala. Terus. Puasa sunat. Puasa yang disunatkan itu ada 6. 1. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Man shoma Ramadan sampai puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, karena kasih amid dahri sama macam puasa setahun. Tapi perempuan dia mesti qada dulu. Mana yang lebih kuat, qada dengan sunat? Qada. Kalian puasa sunat qadanya belum. Berapa hari kemarin tinggal puasa? 7. Tambah 6 13. 7 tambah 6 13 hari puasa. Habislah kue hari raya Pak Ustaz. Maka ada keringanan menurut mazhab Syafi'i. Tulis di samping. Puasa 6 hari qada otomatis dapat pahala puasa sunat. Puasa 6 hari qada di bulan Syawal otomatis dapat pahala sunat. Buat pendapat dalam kurung Imam Zakaria Al-Ansari. Puasa 6 hari qada di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi kalian buat aja 6. Niatnya tapi niat qada. Kalau niatnya sunat tak dapat qada, tapi kalau niat qada dapat sunat. Imam Zakaria Al-Ansari. 2. Puasa hari Arafah tanggal 9 bulan haji. Kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunatkan atasnya. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mau puasanya dihapuskan 2 tahun? Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita hari raya Idul Adha hari Selasa. Maka puasanya hari Senin. Maka dapat 2 pahala puasa. Pahala puasa Senin dan pahala puasa Arafah bagi yang mau puasa. Terus. 3. Puasa hari Asyura 10 Muharram. Buat yang nomor 3 itu yang afdalnya 9 10 11. Afdal 9 10 11. Di bawah itu 9 10. Di bawah itu 10 saja. Yang afdal 3 hari, 9 10 11. Afdal lagi 9 10. Supaya beda dengan Yahudi. Tak juga bisa 10 saja. 4. Puasa bulan Syaban. Puasa bulan Syaban tak ditengok. Tak tengok tanggal, pokoknya umum saja. Saya penceramah, jangan sampai kalian ustazah berceramah ngajak orang aja. Marilah puasa Syaban, marilah puasa. Pernah puasa Syaban? Belum. Kita kalau nyampaikan kita buat. Ustaz pernah puasa Syaban? Pernah saya puasa Rajab 30, Syaban 30, Ramadan 30, 90 hari full. Supaya nanti waktu kita ceramah itu kita nyampaikannya. Kita sholat duha dulu. Sebelum mengajar kemarin, sholat duha dulu. Supaya waktu menyampaikannya kita tak rasa menyipak dia di dalam, tak menendang dia di dalam. Terus. Puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis. Bagus puasa Senin Kamis, apalagi kalian perempuan. Kenapa tak dipaksakan di Senin Kamis? Takut kalian meninggal. Pagi ngapal Quran, siang sore ngapal Quran, berkunang-kunang. Maka tak saya paksa kalian puasa sih. Apalagi panas minta ampun. Kemana anak-anak santriah, kenapa tak sholat? Mohon maaf Pak Ustaz, pingsan semua. 6. Puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan namanya Ayyamul Bait. Bait artinya putih. Tanah ini hitam. Di sinari bulan, bulan purnama 13, 14, 15 putih. Maka yang hitam berubah menjadi putih. Saya udah puasa Bait kok gak putih-putih Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. kita ini banyak dosa hitam. Maka kalau banyak puasa sunat, maka insya Allah diputihkan, dihapuskan dari dosa nanti waktu jumpa dengan Allah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari itu mereka berjumpa dengan Allah, ada mukanya putih, ada mukanya hitam. Terus. Puasa terus menerus. Puasa terus menerus. Dalam kurung puasa dahar. D-A-H-R. Dahar. Puasa terus menerus. Bukan dahar. Dahar artinya makan. Kumaha itu damang. Dahar. Bahasa Sunda dahar makan. Berpuasa terus menerus sepanjang masa termasuk dua hari raya dan hari tasyrik hukumnya haram. Karena tidak termasuk hari raya dan hari tasyrik maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia puasa terus menerus sepanjang tahun, tapi Idul Fitri tak masuk, Idul Adha tak masuk, dia makannya cuma 5 hari aja. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13. Makruh. Di antara buat di bawah, Aisyah dengan Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi yang puasa terus menerus, Aisyah dan Abdullah bin Umar. Di antaranya. Puasa dahar. Hikmah rahasia puasa. Baca. Hikmah rahasia puasa. Ibadah puasa itu mengandung beberapa hikmah. Di antaranya sebagai berikut. Ya. Satu. Tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah. Syukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah bukan alhamdulillah. Was, itu nyanyi. Bersyukur kepada Allah dengan lidah banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan harta banyak-banyak bersedekah. Bersyukur kepada Allah dengan badan banyak-banyak beramal ibadah, sholat sunat, puasa sunat. Dua. Dua, didikan kepercayaan. Seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya sendiri karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah dan tidak akan berani melanggar semua segala larangannya. Air minum itu halal apa haram? Halal. Makanan itu halal apa haram? Halal. Istrinya itu halal apa haram? Halal. Ditinggalkannya semua yang halal, maka insya Allah sesudah Ramadan dia pasti sanggup meninggalkan yang yang halal aja dia sanggup, apalagi yang Tiga. Tiga. Didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, karena seorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan. Hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan ngilunya perut yang kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian, akan timbul perasaan belas kasihan dan suka menolong fakir miskin. Lapar itu bisa tak didefinisikan? Apakah itu lapar? Lapar itu tak bisa dicakapkan. Lapar itu cukup dirasakan. Pernah kalian merasakan rasanya lapar? Sakit? Lapar kalian masih ada batasnya. Asal azan maghrib ada makanan. Tapi saudara kita fakir miskin tak ada batasnya. Maka kalian nanti buka usaha, buka bisnis, kaya raya, banyak duit, sedekah fakir miskin. Dari mana datang perasaan ingin berbagi itu? Karena pernah merasakan lapar. Empat. Empat, guna menjaga kesehatan. Jalan-jalanlah saya ke rumah jamaah. Dikasihnya kertas satu lembar. Coba baca nih Pak Ustadz. Saya baca. Rupanya makanan yang kita makan itu di dalamnya ada pestisida. Tahu pestisida? Racun. Ini rumput-rumput ini kan diracun nih maka kering. Disemprot pakai pestisida. Disemprotkan ke apel. Itu maka waktu apel itu dibelah tak ada ulat di dalam. Kenapa ulat tak masuk? Takut makan pestisida. Buah pir, mangga, kenapa tak berulat? Jambu. Karena disemprot pestisida. Waktu dimakan jambu, buah pir, sayur-sayur yang disemprot pestisida tadi masuk ke dalam badan. Pestisidanya menggumpal di dalam menjadi CANCER, cancer. Orang kita susah bilang cancer. Apa namanya? Kanker. Menjadi penyakit. Maka di kertas itu diajarkan ya. Di Amerika, untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam badan ini, badan itu sendiri memakannya. Badan kita ini perlu makan. Kalau dia tak dikasih makan, maka dia akan memakan itu yang kanker-kanker dalam badan itu dimakannya sendiri. Maka dia ajarkan namanya fasting terapis. Fasting. Fasting itu tak makan, tak minum. Selama 8 hari dalam sebulan. Tidak makan, tidak minum 8 hari dalam sebulan. Waktu saya tengok itu, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Nabi kami sudah mengajarkan tak makan dan tak minum 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tidak makan dalam satu bulan dalam setahun, maka mengganti sel-sel yang mati dengan sel baru. Jadi orang yang puasa satu bulan itu refresh, menyegarkan. Makanya habis puasa kulitnya lebih bersih, mukanya lebih cerah. Kenapa? Karena puasa membuat orang menjadi sehat. Sekarang hampir semua orang di dunia ini diet. Banyaklah saya jumpa diundang kemana-mana, jumpa dimakan di rumah orang kaya. Orang kaya itu tak makan. Ada kepiting, ada udang, ada daging, ada ayam semua. Mereka tak makan. Bapak tak makan kolesterol. Bapak tak makan gula darah. Bapak tak makan darah tinggi. Saya lah yang menghabiskan semua. Habis. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dengan ayat-ayat tersebut teranglah bahwa yang dimaksud dengan kelebihan malam Qadar itu ialah ganda pahala amal ibadah. Pada malam itu lebih dari 29.500 ganda. 29.500 ganda. Sebab ayat itu menerangkan orang yang beramal ibadah satu malam mendapatkan ganjaran lebih dari beramal 1000 bulan. Ini dimaksudkan dengan kelebihan malam itu dari malam-malam yang lain. Bukan seperti sangka kebanyakan orang. Selain dari ibadah adalah baik pula dijadikan waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah tentang sesuatu yang dia ingini. Kalau jumpa malam Lailatul Qadar, apalah doa kami ya Rasulullah, kata Aisyah. Diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Maha Pemaaf, cinta pada maaf, maafkanlah dosaku. Maka tiap malam berdoa, mudah-mudahan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketentuan malam Qadar. Dalam menentukan malam Qadar itu timbul beberapa pendapat dari para ulama. Yang lebih kuat di antara pendapat tadi ialah malam yang ganjil sesudah tanggal 20 bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Yang lebih masyhur adalah malam 27. Tapi rahasia malam Qadar tak ditentukan. Kenapa tak ditentukan? Supaya orang bersungguh-sungguh beramal. Kalau ada door prize, maka kita isi saja semuanya supaya dapat. Isi aja malam-malamnya itu dari malam 1 sampai malam 29 atau malam 30. Itikaf. Itikaf. Itikaf ialah diam, berhenti di dalam masjid dengan cara yang tertentu. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Hukum itikaf itu sunat pada tiap-tiap waktu, terlebih lagi sesudah tanggal 20 Ramadan sampai akhirnya. Kana ya'takiful asral awakhir. Nabi itikaf 10 hari terakhir Ramadan, hatta tawafullah, sampai dia meninggal. Itikaf ada rukunnya. Satu. Rukun itikaf. Satu, niat. Kalau mengerjakan itikaf yang dinazarkan, maka wajib berniat fardu agar berbeda dengan yang sunat. Saya berniat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Kalau dia nazar, kalau nanti aku lulus sekolah, aku beritikaf 10 malam, maka itikafnya menjadi wajib. Dua. Dua, berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekadar dengan yang dinamakan berhenti. Nomor dua itu buat dalam kurung, mazhab Syafi'i lama sedikit dari ruku. Berapa lama? Lama sedikit dari ruku. Berapa lama ruku itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau ada orang selama itu, sudah bisakah disebut i'tikaf? Bisa. Buat di bawahnya mazhab Maliki sehari semalam. Mazhab Maliki sehari semalam. Mazhab Maliki baru disebut i'tikaf kalau dia berhenti di masjid menggabungkan siang dan malam sehari Kalau cuma sebentar tak i'tikaf. Wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid. Tiga. Orang yang i'tikaf disyaratkan Islam, berakal, suci dari hadas besar. Kalau batal wudunya, orang yang sedang haid, sedang junub, nifas, tidak i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf, maaf cakap, bersetubuh. Dua, keluar dari masjid dengan tak ada uzur. Maka selama itikaf tuh makannya dikirim. Kalau keluar untuk ke toilet, batal tak batal? Tidak, karena darurat. Jadi dia keluar untuk buang air besar, buang air kecil. Pakaiannya dibawakan. makanan buka puasanya dibawakan, tak keluar dari masjid. Apa aja kerjanya selama di masjid? Berzikir, baca Quran, baca buku agama. Handphone mati. Yang itikaf pasti update status saja. Khatam puasa. Sudah setengah buku nih. 500 halaman. Sudah setengah buku. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan. Amin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu.